Bonek Viking satu hati, kita satu nyali, satu nyali wani. Bonek Viking satu hati, kita satu saja iri. Bonek Viking satu hati, kita bersaudara erat sampai mati. Bonek Viking satu hati, kita penuh cinta dalam satu hati. Kita bernyanyi dalam kebersamaan, kita bersukaria indahnya perdamaian. Banyak yang ini biar saja. Satu darah, darah yang mendidih. Marilah kita bernyanyi dalam kebersamaan, kita bersukaria indahnya perdamaian. Banyak yang ini biar saja. Bonek Viking satu hati, kita bersaudara erat sampai mati. Bonek Viking satu hati, kita penuh cinta dalam satu hati. Marilah kita bernyanyi bersukaria.